sekas kau buka bajumu. Cepat-cepat larilah padaku. Mari-mari berenang denganku. Lihat-lihat perahu layar laju. Laut seindah bunga melati, bagai tempat mandi.